وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فضل من رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adab al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala al-Imam Muhammad ibn Isma'il bin Ibrahim Al-Bukhari rahimahullah bab khairul majalisi amsa'a. Bab sebaik-baik majlis itu adalah yang paling lapangnya. Qala Allah an Abdurrahman bin Abi Amrah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala dari Abdurrahman bin Abi Amrah Al-Ansari rahimahullahu ta'ala Uzina Abu Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu di jenazah diberitahukan kepada Abu Sa'id Al-Hudri sahabat yang mulia radhiyallahu anhu di jenazah akan adanya seorang jenazah. Qala faka'annahu takhallafa, kata Abdurrahman rahimahullah, maka sepertinya beliau ini terlambat. Abu Sa'id radhiyallahu anhu terlambat dalam majlis di jenazah tersebut. Hatta akhadha al-qawm majalisahum, sampai kaum tersebut manusia dalam keadaan sudah menempati majelis mereka. Dalam keadaan apa? Sudah duduk di majelis di tempat duka tersebut. Semaja ba'du, setelah itu baru Abu Sa'id radhiyallahu anhu datang. Falamma ra'ahu al-qaum, maka ketika manusia kaum tersebut melihat datangnya Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala, tasarra'u, mereka dalam keadaan bersegera bergegas untuk memberikan tempat kepada Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala. Wa qama ba'duhum anhu, sebagian manusia berdiri bangkit, liyajlisa fi majlisi, agar Abu Sa'id radhiyallahu anhu duduk di majelisnya. Kenapa? Karena Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu itu seorang sahabat Nabi, seorang yang ditokohkan di tengah mereka. Ya, seorang sahabat Rasulullah SAW, bahkan termasuk jajaran ulama dari kalangan sahabat. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Sehingga tatkala beliau datang terlambat di majelis, Maka manusia dalam keadaan memberikan tempat. Sebagiannya berdiri. Mempersilahkan. Silahkan Anda duduk di tempat saya. Ya. Tapi apa jawaban Abu Sa'id radhiyallahu anhu? Faqala Abu Sa'id radhiyallahu anhu mengatakan la. Ya, jangan. Jangan berdiri menyambut saya kemudian mempersilahkan saya duduk di tempat Anda yang sudah Anda duduk. Kenapa? Inni sami'tu Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena saya mendengar Rasulullah alaihi salatu wasalam yaqul bersabda khairul majalisi awsaha. Sebaik-baik majelis itu yang paling lapangnya. Sebaik-baik majelis yang paling lapangnya. Summa tanaha. Ya, kemudian manusia dalam keadaan memberikan kelapangan dalam tempat duduknya. Fajalasa fi majlisin wasi'in. Kemudian beliau duduk di tempat yang agak lega. Dalam hadis yang mulia ini atau asar yang mulia ini disebutkan di sini Abu Sa'id radhiyallahu anhu diberitahu tentang adanya jenazah. Udina Abu Sa'id al-Khudri di jenazah. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu diberitahu akan adanya seorang jenazah untuk mensolatkannya, untuk mensolatkan jenazah tersebut dan menunaikan hak terhadap jenazah tersebut. Maka di sini barakallahu fiikum tidak mengapa bagi seorang untuk diberitahu akan wafatnya seseorang agar bisa menghadiri jenazahnya, menunaikan hak kepada jenazah tersebut. Apalagi kalau untuk tujuan memberitahu orang-orang terdekatnya, orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan jenazah tersebut, untuk mensolatkannya, mengantarkannya ke pekuburan, maka ini adalah perkara yang disyariatkan. Ya. Dan ini bukan termasuk niyahah, meratapi mayit yang diharamkan. Ya. Disebutkan Rasulullah SAW, na'a Rasulullah SAW anin najasyi fi yaumin matati. Rasulullah SAW dulu pernah mengumumkan meninggalnya Raja Najasyi di hari kematiannya Raja Najis. Diumumkan di masjid. Ya. Para sahabat ketika habis sholat diberitahu bahwasannya si Fulan bin Fulan atau Raja Najasyi itu meninggal dunia. Ya, setelah itu kami pun berbaris untuk menunaikan sholat gaib. Menunaikan sholat gaib setelah adanya pengumuman dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini termasuk perkara yang dibolehkan. Memberitahu akan kematian seseorang, tapi untuk tujuan mensolatkan, bertakziah, mengantarkan jenazahnya sampai ke pekuburan. Ya, berbeda kalau pemberitahuan kematiannya ini dalam rangka untuk selain daripada ini. Sebagian orang membuat pengumuman di koran atau di radio atau di beberapa ya mass media untuk apa? Untuk sekedar memberitahu, enggak ada tujuan untuk barakallahu fiikum mensolatkan atau yang lain. Ya, maka ini termasuk perbuatan niyahah yang diharamkan. Ya, mengumumkan kematian mayit bukan untuk tujuan yang sesuai syariat. Ya, termasuk juga ya apa namanya menyebutkan kebaikan-kebaikan mayit. Disebutkan si fulan begini, si alan demikian, jenazah ini dulu begini, begini, begini. Kemudian disebutkan di majelis tersebut. Maka ini termasuk bahagian daripada meratapi mayit yang dilarang. Tapi kalau mengumumkan seseorang, apalagi yang diberitahu ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan seperti Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Abu Sa'id seorang yang ditokohkan dari kalangan sahabat, sehingga beliau diberitahu untuk menghadiri jenazah tersebut. Ya. Kemudian permasalahan berikutnya ya dalam asar yang mulia ini juga disebutkan disyariatkannya kita untuk menghadiri jenazah. Ya. Bahkan seandainya kita lagi ada kegiatan apa yang tidak terlalu mendesak, hendaknya kita meninggalkan kegiatan tersebut demi untuk menghadiri jenazah. Karena pahalanya begitu besar. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan ya, man tabi'a janazatal muslim ya, imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalli 'alayha. Fa'innahu yarji'u bikiraq. Barang siapa yang menyaksikan jenazah seorang muslim karena dorongan iman, karena mengharap pahala, sampai mensolatkan jenazah tersebut, maka dia pulang membawa pahala satu kirat. Ya. Kemudian, ya, kalau seandainya kata Rasulullah SAW, wa idza kana ma'aha hatta tudfan. Kalau dia terus bersama jenazah tersebut, habis mensolatkan dia enggak pulang. Dia di situ terus sampai pengkuburan. Selesai menguburkan mayit, fa innahu yarji'u bi kiratain. Maka dia pulang membawa dua kirat. Para sahabat bertanya, "Mawal kiratan ya Rasulullah, apa itu dua kirat?" Qala mithlu ya, jabalain azimain. Dua kirat itu seperti dua gunung yang besar. Oleh karena itu para salaf itu bersemangat kalau ada urusan jenazah, lebih-lebih orang yang dikenalinya. Barakallahu fiik. Ya, bahkan di zaman dahulu mereka meninggalkan aktivitas-aktivitasnya, jualannya ditinggalkan. Ya, kebunnya ditinggalkan, lagi aktivitas apa saja ditinggalkan demi mendapatkan ya, jenazah, pahala mendapatkan jenazah tersebut. Kemudian barakallahu fiikum, ini juga merupakan hak bagi sang mayit. Hak bagi sang mayit yang ditunaikan ya oleh orang yang masih hidup. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak seorang muslim atas muslim yang lainnya ada enam. Salah satunya fa idza mata fattabi'hu. Kalau meninggal maka diantarkan sampai ke pemakaman. Ya, sehingga di sini Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu langsung ya, beliau dalam keadaan menghadiri. Cuma qadarullah di sini beliau terlambat. Terlambat dalam menghadiri majelis sampai akhirnya manusia sudah berkumpul di sana. Ya, berkumpul di majelis tempat orang meninggal tersebut. Nah, karena yang datang ini adalah Abu Sa'id, seorang ulama dari kalangan sahabat. Ya, maka manusia dalam keadaan sangat menghormati Abu Sa'id radhiyallahu anhu. Ya, inilah kondisi para salaf hadirin, mereka senantiasa memuliakan para sahabat. Ya. Para sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam sangat dihormati di hadirat mereka. Ya, karena apa? Karena jasanya para sahabat yang begitu besar. Kedudukan mereka yang begitu mulia di sisi Rasulullah SAW. Ya, jadi ketika mendengar ada sahabat Abu Sa'id radhiyallahu anhu, manusia langsung bergegas, sebagiannya berdiri, mempersilahkan, silahkan Anda duduk di tempat kami. Masya Allah. Ya, karena apa? Karena mereka memahami betapa besarnya keutamaan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, atau secara umum para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, karena para sahabat, ya, itu begitu mulianya, sampai-sampai Rasulullah SAW menyebutkan la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci sahabatku, menjelekkan sahabatku. Ya, lau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Kalau seandainya kalian, salah seorang dari kalian berinfak emas besarnya kayak gunung Uhud. Emas yang besarnya kayak gunung Uhud. Ma balagha mudda ahadihim. Itu enggak akan bisa menandingi infaknya para sahabat yang satu mud. Satu mud kurma yang ukurannya begini, dua genggam. Tangan kita kalau digenggam begini namanya satu mud. Kalau seandainya kalian, kata Rasulullah SAW, berinfak satu gunung Uhud berupa emas, itu gak akan bisa menyamai infaknya sahabat berupa kurma satu genggam begini. Ya, satu mud. Gak akan bisa sama. Wala nasifa, atau setengahnya. Kalau para sahabat satu genggam begini, kalian berinfak satu gunung Uhud emas, gak akan bisa menyamai infaknya sahabat. Jadi kata Rasulullah SAW, la tasubbu ashabi, oleh karena itu jangan kalian berani mencela, menjelekkan sahabat-sahabat. Ya, di sini ada bantahan kepada kaum Syiah dan yang lainnya yang mengatakan celaan-celaan kepada para sahabat Rasulullah SAW. Ya, dari sini kita tahu para salaf, ya, sangat memuliakan para sahabat. Sehingga diriwayatkan di sini dari Abdurrahman bin Abi Amr radhiyallahu anhu, ketika sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu datang, Masya Allah, langsung mereka langsung mempersilahkan tempat duduknya. Sebagiannya berdiri, sebagiannya mempersilahkan untuk duduk di majelis. Cuma Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu seorang yang mutawadhi, rendah hati. Beliau itu seorang yang tidak menginginkan untuk dimuliakan, ya, tidak menginginkan untuk diangkat derajatnya, ya, di hadapan manusia, ya, dan beliau cuma mengatakan sebuah hadis, ya, ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul khairul majalisi awsaruha, kata Rasulullah SAW, atau saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik majelis itu yang paling lapangnya. Ya, oleh karena itu beliau radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan di sini, kalau mau bikin majelis yang lapang, ya, jangan berdesak-desakan, sehingga ketika sudah berdesak-desakan akan bisa menzalimi satu dengan yang lainnya. Tapi kalau agak lapang sedikit, ya, orang yang masih barakallahu fiikum, ya, menginginkan tempat duduk, masih ada tempat untuk bisa duduk di situ. Barakallahu fiikum. Nah, di dalam asar yang mulia ini atau hadis yang mulia ini, bahwasanya kalau membuat satu majelis, atau para salaf ketika mereka membuat satu majelis, saking semangatnya kadang mereka sampai berdesak-desakan, ya, ingin yang terdepan, ingin yang paling dekat dengan, ya, narasumber, ya, sampai akhirnya menzalimi sebagian yang lainnya. Oleh karena itu diingatkan, kalau mau duduk, ya, selapangnya, ya, yang penting duduk dengan nyaman, kanan kiri muka belakangnya tidak terganggu. Kemudian juga barakallahu fiikum, ya, di sini kita lihat Islam adalah ajaran yang sangat sempurna, sampai-sampai dalam permasalahan tata cara duduk itu diatur, ada adabnya, ya, ada adabnya. Rasulullah SAW atau Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala Ada seorang Yahudi yang bertanya kepada beliau radhiyallahu ta'ala, "A'allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khara'id?" Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu sampai urusan buang hajat? Ini pertanyaan Yahudi kepada Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia pikir untuk urusan buang hajat nabi kalian enggak akan ngajari kalian. Tapi ternyata apa? Salman radhiyallahu taala mengatakan, "Na'am. Kana 'allamana." Ya, adalah dulu. Ya, memang Rasulullah SAW mengajari kepada kami. Ya. Rasulullah SAW mengajari kami cara buang hajat. Ya. Kana yanhana ya, annastaji apa? Annastanji. Ya, biroji'i. Ya, au 'almin. Dulu Rasulullah SAW melarang kami untuk beristinja dengan kotoran binatang, ya, atau beristinja dengan tulang, ya. Kemudian apa? Wa annastaqbila al-qiblah atau annastadbira, ya. Kita dilarang untuk menghadap kiblat atau annastadbira atau membelakangi kiblat. Jadi akhirnya orang Yahudi tadi dalam keadaan apa? Terkaget. Dia enggak menyadari bahwasanya Islam ternyata sempurna sekali. Sampai urusan buang hajat diajarkan. Ya, akama qala radhiyallahu ta'ala anhu, seperti yang diterangkan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Jadi, dalam Islam sebegitu sempurna. Ya, adab-adab yang berkaitan dengan kehidupan seorang manusia itu diajarkan dengan begitu ya, bagusnya. Ya, begitu indahnya. Terkait dengan adab buang hajat diajarkan. Adab bermajelis lebih-lebih. Ya, sehingga nanti di beberapa bab ke belakang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan adab-adab dalam majelis. Ya, kenapa? Karena kebiasaan para salaf itu memang duduk bermajelis. Apakah dalam majelis menuntut ilmu, apakah bermajelis dalam jenazah kayak tadi, apakah bermajelis dalam rapat, apakah bermajelis dalam masalah yang lain, musyawarah. Ya. Itu sampai dibimbing di dalam Islam adab-adab dalam bermajelis. Baik. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau bawakan pada bab sesudahnya oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab idza qam thumma raja'a ila majlisi. Bab apabila seorang bangkit dari tempat duduknya lalu dia kembali ke majelisnya lagi. Ya, kalau lagi di majelis biasanya berdiri lalu ya, menunaikan hajatnya, balik lagi ke tempat situ. Nah, gimana hukumnya atau adab-adabnya terkait hal ini? Beliau bawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ani Nabi alaihi salatu wasalam, kata Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisihi." Apabila berdiri salah seorang kalian dari majlisnya, "Tsumma raja'a ilaihi." Lalu dia ingin kembali ke majelisnya tadi, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak dengan tempat tadi. Ya, dia lebih berhak dengan tempat tadi. Ketika dia memang berdiri untuk satu hajatnya sebentar saja untuk balik lagi ke sini. Masya Allah. Ya, ini yang disebutkan dari keindahan daripada ajaran Islam. Ketika seorang duduk, misalkan ada lagi acara pesta, ada kursi tempat duduk, dia lagi duduk di situ. Kemudian dia mau berdiri ngambil makanan di meja. Ya, selesai mengambil makanan di meja, yang paling berhak kembali ke tempat duduknya tadi, dia. Ya, jangan kemudian pas dia udah berdiri sama, langsung diambil tempat duduknya. Ya, maka hukumnya nggak boleh. Ya, hukumnya dibenci ketika ada seorang yang berdiri sebentar lalu diambil tempat duduknya tadi. Kenapa? Karena orang tadi mau kembali lagi. Ya, ini juga diantara keindahan ajaran Islam. Ya, bahwasanya orang yang lebih dulu, ya, man sabaqa ila syai'in, ya, mubahin, ya, fahuwa ahaqqu bih. Barang siapa yang lebih dulu dalam perkara yang mubah, maka dia lebih berhak dalam perkara tersebut. Ya, ini dalam kaidah para ulama menyebutkan apa saja tempat duduk. Ya, dia lebih duluan di situ, ya dia lebih berhak di situ. Kalau nanti balik lagi, jangan diambil. Demikian juga misalkan, ya, kayak misalkan anak-anak lagi sholat, dia ada di shof depan. Jangan diusir dia dari tempat shofnya. Kalau memang anaknya ini tidak bikin keributan, jangan diusir. Kata Syekh Nur Sayyid Minta Allah, anak-anak yang seperti itu, seandainya dia adalah seorang yang apa namanya memiliki pemahaman yang bagus, jangan kemudian anak-anak di belakang diusir. Orang dia duluan di depan. Ya, barang siapa yang lebih dulu dalam perkara yang mubah, dia berhak untuk ada di situ. Jangan diusir ke belakang. Kenapa? Karena apalagi anak-anak, ya, dia akan menyadari dalam hati, kenapa saya diusir dari tempat tersebut? Ya, kenapa saya ini di, ya, dilarang untuk sholat di depan atau di belakang imam misalnya? Biar saja, ya, agar dia tidak terlukai hatinya khususnya. Sang anak tidak terlukai hatinya. Lebih-lebih kalau memang dia berada di tempat yang mubah, dia lebih berhak untuk mendapatkan tempat tersebut, keutamaan tersebut. Ya, kecuali kalau anaknya memang bikin gaduh, ribut, tukang bermain, ya diingatkan, ya, untuk ditanbih. Ya, dari sini ikhwat alimana azanallahu yakum, ya, untuk kita saling mentanbih. Karena masjid ketika sedang sholat, usahakan untuk, ya, anak-anak yang sedang sholat jangan bermain. Ya, suka ada yang masih bermain di dalam sholat anak-anak. Ya, saya mendapatkan laporan, maka diingatkan kalau ada anak-anak yang lagi bermain sementara sholat, diingatkan. Kemudian kembali kepada hadis ini, barakallahu fikum. Ya, bahwasanya dulu para salaf dipahami dari hadis ini, ya, bahwasanya para sahabat ketika mereka bermajlis bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka ini senantiasa merapatkan majlisnya. Mendekat, merapatkan majlis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai, ya, dalam keadaan apa? Kalau ada yang berdiri, langsung maju. Kalau ada yang berdiri, yang belakangnya maju. Padahal yang berdiri tadi cuma ingin misalkan buang hajat sebentar, nanti balik lagi. Ya, orang tadi langsung tempat duduknya diambil alih sama temannya. Kenapa? Karena para salaf begitu semangat dalam mendengarkan, ya, ilmu dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sampai akhirnya apa? Rasulullah SAW mengingatkan, "Idza qama ahadukum min majlisihi," kalau salah seorang dari kalian ada yang berdiri dari majelisnya, "summa raja'," lalu dia ingin kembali ke majelis tadi, "fahuwa ahaqqu bihi," maka dia lebih berhak ke tempat duduknya tadi. Ya, kalau memang dia keluarnya cuma sebentar, jangan diambil tempat duduknya. Ya, sebagaimana dulu kita ketika masih belajar, ya, di apa, Dammaj, ternyata kalau apalagi kalau hari Jumat, ya, mau cari shof pertama hampir enggak bisa. Ya, mau cari shof pertama hampir enggak bisa. Kenapa? Karena shof pertama sudah full. Ya. Sehingga kadang rebutan. Jam 6 pagi, ya, berangkat ke masjid, shof pertama sudah full kalau Jumatan. Ya, sehingga mereka kadang membuat hajis. Apa hajis? Membuat apa? Barang-barang yang ditaruh di situ sebagai kaplingan. Ya, masya Allah, saking semangatnya mereka ingin mendapatkan shof pertama. Ya, khususnya di hari Jumat. Apalagi kalau, ya, menjelang sholat lima waktu. Ya, setengah jam sebelum sholat lima waktu sudah full. Kalau hari Jumat jam 6 pagi baru bisa insya Allah dapat shof pertama. Ya, kenapa? Karena orang beramai-ramai ingin mendekat kepada imam di hari Jumat. Ya, jadi kembali ke sini. Sampai akhirnya apa? Membuat satu hajis. Ya, dia kadang naruh barang di situ. Tujuannya apa? Nanti kalau dia keluar, dia keluarnya pulang kadang lama sampai setengah jam. Ya, balik lagi, oh masih aman. Subhanallah. Sampai ini terjadi kebid'ahan semacam tadi, ditanbih, diingatkan sama para mudarrisin. Jangan berbuat bid'ah dengan hajis. Ya, kalau memang kamu mau semangat seperti itu, meninggalkan majelismu, jangan lama-lama. Ya, balik lagi ke situ. Kalau lama-lama sudah enggak berhak lagi. Ya, sudah lama sekali meninggalkan majelisnya ya maunya ya dia dapat tempat paling depan, tapi dia nggak mau menunggu di situ lama-lama di luar. Ya, kembali sini ya ikhwan, barakallahu fikum. Ya, demikian sebagian para penuntut ilmu sangat bersemangat untuk ya berada di majelis sholat Jumat paling depan, misalkan, sampai membuat semacam tadi. Ya, dan kalau keluar sebentar jangan diambil, tapi harus dia yang kembali di tempat duduknya seperti semula. Teman-temannya tidak boleh untuk mengambilnya. Kemudian beliau membawakan adab majelis berikutnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab al-julus ala tariqi, bab duduk-duduk di jalan. Ini diantara perkara yang sering juga dilakukan oleh kaum muslimin, duduk-duduk di jalan. Adabnya gimana? Salah satunya nanti disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, atana Rasulullah alaihi salatu wassalam wa nahnu sibyan. Rasulullah SAW pernah datang kepada kami dalam keadaan kami masih anak-anak kecil. Fasallama alaina, lalu beliau mengucapkan salam kepada kami. Ya, Rasulullah SAW walaupun kepada anak kecil mengucapkan salam. Wa arsalani fi hajatin. Setelah itu Rasulullah SAW menyuruhku untuk satu hajat. Ya, kan Anas radhiyallahu ta'ala anhu oleh ibunya itu disuruh menjadi pelayannya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, Rasulullah SAW mengutus Anas menunaikan satu hajat. Ya. Qala wa jalasa fi tariqi yantadiruni hatta raja'tu ilaihi. Ya, setelah itu Rasulullah SAW duduk di jalan tersebut. Ya, yantadiruni, nunggu saya hatta raja'tu ilaihi, sampai saya kembali kepada beliau. Masya Allah. Rasulullah SAW jadi pernah duduk-duduk di pinggir jalan. Ini yang menjadi syahid. Ya, duduk-duduk di pinggir jalan. Jadi hukumnya tidak mengapa selama ditunaikan hak-haknya, ditunaikan adab-adabnya. Ya. Kemudian aku terlambat ala Ummu Sulaim, kepada Ummu Sulaim ibunya. Terlambat pula. Ya. Qalat, Ummu Sulaim bertanya, "Ma habasaka? Apa yang membuatmu lambat pulang?" Fakultu, kata Anas radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya oleh sang ibu, ya, kenapa engkau pulang lambat? Qal ba'athani an-nabi alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi mengutus diriku tadi fi hajatin, untuk satu hajat. Ya, faqalat Ummu Sulaim kemudian bertanya, "Wa ma hi, apa hajatnya beliau?" Qultu inna hasir. Sesungguhnya hajat beliau rahasia. Saya disuruh menjaga rahasia, enggak boleh menceritakan hajatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, kata Ummu Sulaim, fahfaz sirra Rasulillah alaihi salatu wasallam. Jaga olehmu rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masyaallah, ifata liman azanallahu yakum. Ya, Anas radhiyallahu ta'ala anhu ketika disuruh satu hajat dan Rasulullah menyampaikan rahasia, ini jangan diceritakan sama orang. Anas radhiyallahu ta'ala anhu yang masih kecil ternyata begitu menjaga rahasia Rasulullah SAW. Biar ibunya sendiri tanya, beliau tidak mau cerita. Ini tanda bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu seorang yang mulia dari sejak kecil. Seorang yang begitu mulia dari sejak kecil, menjaga amanah, tidak menceritakan walaupun ibunya sendiri yang nanya. Demikian juga ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala anha, seorang yang begitu ya mulia perannya dan adabnya. Ketika beliau bertanya kepada anaknya Anas radhiyallahu ta'ala anhu, ya, tentang apa hajat yang Rasulullah utus dirimu, ternyata beliau mengatakan, ini rahasia. Ibunya mengatakan, fahfad sirra Rasulillah, jaga rahasia Rasulullah SAW. Ya, ini juga adab yang mulia dari seorang ibu kepada anaknya, untuk menjaga rahasia. Ya, jangan menceritakan rahasia kepada siapapun. Kalau memang itu apalagi rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ya, jadi ini sifat seorang yang mulia ya ikhwah, untuk menjaga amanah. Menjaga amanah, kalau memang ini rahasia jangan diceritakan. Tak boleh kita menceritakan. Walaupun kepada ibu kita sendiri, walaupun kepada orang tua kita sendiri atau kepada istri kita, orang-orang yang kita ya apa namanya sayangi, enggak boleh kita menceritakan rahasia, apalagi rahasia terkait dengan ya kemaslahatan umum. Ya, rahasia pribadi seseorang saja enggak boleh untuk diceritakan, apalagi rahasia yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Fadali manazin Allah yakum, di dalam hadis yang mulia ini juga, ya, yang menjadi syahid tadi, Rasulullah SAW sempat duduk di pinggir jalan menunggu Anas radhiyallahu ta'ala anhu pulang. Ya, Rasulullah SAW duduk menunggu, ya, Anas radhiyallahu ta'ala anhu pulang di pinggir jalan. Dan ini hukumnya mubah, ya, termasuk nanti di apa, terkait dengan apa, duduk-duduk di pinggir jalan juga, ya. Yang penting dia tidak mengganggu orang lain, tidak memberikan mudarat, ya. Jangan duduk-duduk di pinggir jalan untuk apa? Ya, ternyata dia untuk melakukan perkara yang dilarang. Ya, apalagi di zaman sekarang anak-anak muda duduk pinggir jalan untuk apa? Ternyata ya ada pemandangan-pemandangan yang kadang enggak bagus atau ada tindakan-tindakan yang kadang enggak bagus, ya. Ngumpul-ngumpul di pinggir jalan apalagi sampai tengah malam dan seterusnya. Maka ini tentunya tidak sejalan dengan syariat Islam. Ya, adapun kalau duduk untuk satu hajat atau memang untuk bercerita hajat yang memang mubah, maka hukumnya boleh-boleh saja. Allah alam bisawab ya ikhwah, mungkin ini bisa dibahas pada malam hari ini. Kita lanjutkan bidlah di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.